الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد طيب نشوف تدري المعسل حديث انظروا إلى من هو أسفل منكم والحديث قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر الصالح رحمه الله ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه مليان سيابا يبريكم وشيئا atau musibah di dalam perkara-perkara ini, yakni baik itu musibah yang kaitannya dengan fisik, ya, baik itu sakit pada diri ataupun keluarga, ataupun musibah yang terkait dengan harta dan musibah-musibah yang lainnya dari yang sifatnya duniawiyah. Demikian pula musibah yang lebih besar daripada itu yang terkait dengan akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya, berapa banyak kata syekh di sini. Alamin kathiran, ya, jadi sekian banyak makhluk yang a'zama minhu, musibah yang didapati itu lebih besar dibandingkan yang dihadapi oleh seseorang. Ya, musibah yang menimpa orang lain jauh lebih besar dibandingkan apa yang menimpa dirinya. Wa asyadda musibatan, dan musibah yang menimpa mereka jauh lebih dahsyat. Ya, jadi andai pun kita misalnya ditimpa ini itu dari beragam musibah-musibah duniawiyah, senantiasa kita akan melihat dan mendapati orang yang lain yang mendapatkan musibah yang semisalnya, yang kadarnya jauh lebih besar dibandingkan yang kita rasakan. Ya, dan tentu hal yang demikian itu sendiri termasuk di antara sebab yang akan mengurangi ataupun meringankan beban yang dihadapinya. Ya, sebenarnya kalau kita misalnya mendapatkan satu musibah, ternyata orang lain juga mendapatkan satu musibah, sekedar ini saja, ini sudah sesuatu yang bisa, ya, mengangkat ataupun meringankan derita, karena kita menyadari bahwa kita bukan orang yang sendirian dengan musibah ini. Terlebih lagi jika kita mendapati bahwa ternyata yang kita rasakan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Allah timpa dan kepada yang lain. Ya, termasuk dalam hal ini misalnya musibah dalam, ya, menempuh kebaikan dan kebenaran. Ya, Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabat yang mulia Al-Khabbab bin Al-Arf, ya, beliau enggak usah dimatikan. Beliau menghadap Nabi SAW, ya, mengeluh tentang apa yang dihadapi oleh beliau dari siksaan, karena beliau sebagai seorang budak, ya, ketika masuk Islam tuannya, ya, berupaya untuk mengembalikan dia kepada kekufuran dengan beragam cara, ya, termasuk bagaimana tuannya menyisir punggung Al-Khabbab dengan sisir besi sampai sebagian daging yang ada pada punggungnya terlepas. Beliau datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Ya, bukankah Allah menjanjikan untuk kita kemenangan? Baik. Ya. Dan engkau melihat derita yang kami rasakan, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah ini untuk kita mengangkat senjata? Ya, Nabi SAW, ya, melihat apa yang ada pada sahabatnya tersebut, tidak kemudian, ya sudah, kalau memang seperti itu, kalian siapkan senjata-senjata kalian, tidak. Kemudian mengingatkan dengan apa yang Allah ujikan kepada umat terdahulu. Ya, yang sebagian mereka di gambar kami Nabi ada yang diuji, ya, dengan yakni diletakkan gergaji, ya, di persis belahan kepalanya, begitu, tengah-tengahnya. Kemudian, ya, diancamkan mau kembali kepada kekufuran atau, ya, mati di gergaji. Dan ternyata mereka lebih memilih iman, ya, walaupun sampai badannya terbelah di gergaji seperti itu. Nah, dengan gambaran seperti itu, seorang ketika mendapatkan musibah, mungkin yang alhamdulillah, ya, kita tidak menghadapi ujian seperti yang dihadapi Al-Khabbab. Ya. Al-Khabbab sendiri tentunya ketika digambarkan oleh Nabi tentang ujian yang dihadapi umat terdahulu, apa yang beliau rasakan menjadi ringan, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi ini sebagai contoh. Oleh karena itu, ahlun nar, ya, masing-masing mereka merasa bahwa tidak ada orang lain yang lebih sakit, lebih parah siksanya dibandingkan mereka. Ya, sebaliknya, ahlul jannah, masing-masing yang merasa bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih besar, ya, dibandingkan apa yang diberikan kepada mereka. Ya, sampai mereka tidak menginginkan untuk pindah dari tempat yang Allah tempatkan mereka padanya. Ya, Abu Talib, karena mati dalam kekafiran, meskipun dia banyak membantu urusan Nabi dalam dakwah ini, ya, karena tidak memiliki keimanan, dia kekal di dalam neraka. Dengan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, ya, sampai neraka yang paling dangkal, tadi dia tidak bisa keluar. Ya, yang terkena api neraka hanya telapak kakinya, tetapi dengan itu, ya, otaknya langsung mendidih. Dan kata Nabi, dia merasakan tidak ada orang yang lain yang lebih parah azabnya dibandingkan dia. Padahal itu yang paling dangkalnya, bagaimana lagi yang paling dalamnya? Ya, padahal itu yang paling ringannya. Sementara dia merasakan seakan tidak ada orang lain yang lebih parah azabnya dibandingkan dia. Ya, karena seandainya, ya, ahli nar mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih parah, ya, misalnya ini sendiri sebagai suatu hiburan, ya, seperti itu, ya, akan meringankan azab. Ya, Allah menjadikan mereka masing-masing merasa bahwa tidak ada orang lain yang lebih parah azabnya dibandingkan mereka. Dibandingkan masing-masingnya. Ini. Jadi di sini kata Imam Sa'd bin Rasulullah, tidaklah seorang menghadapi ujian dari ujian-ujian duniawiyah kecuali dia akan mendapati ada orang lain yang derita yang dirasakan ataupun musibah yang menimpanya jauh, yang menimpa orang-orang tersebut jauh lebih besar dibandingkan dia. Ya, sebagai contoh misalnya orang, ya, sakit mata misalnya, ya. Ini kan lebih ringan dibandingkan orang buta, kan, sebenarnya itu. Ya. Fayahmadallah ala wujudil afiyah, sehingga dengan itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas al-afiyah, keselamatan yang dia dapatkan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala takhfifil bala, demikian juga dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas keringanan ujian yang Allah berikan kepadanya. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'zam minhu. Karena sungguhnya tidak ada satu perkara pun yang dibenci oleh seorang yang dia tidak senang jika mendapatkannya, kecuali akan didapati perkara yang dibenci yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi kadar musibah bertingkat-tingkat, ya, demikian pula kadar, ya, kemampuan orang-orang yang mendapatkan ujian juga bertingkat-tingkat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji hamba-Nya kecuali sesuai dengan batas kemampuan mereka. Demikian pula, ya, ujian sesuai dengan kadar keimanan, ya. Oleh karena itu, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya itu para nabi, karena keimanan mereka paling tinggi. Kemudian yang seperti mereka, seperti para nabi, yakni para ulama, ya, kadar ujian yang jauh lebih besar dibandingkan yang bukan ulama. Dan sesuai dengan kadar keilmuan, sekali lagi, dan kadar keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, cobaan terhadap mereka. Sehingga kalau kita tidak menempuh agama ini, mendapatkan ujian ini, ujian itu, kesulitan ini, kesulitan itu, kita harus sadar bahwa orang-orang yang keimanannya di atas kita, ujiannya jauh lebih besar. Ya, dengan itu, sekali lagi kita akan merasa bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita tidak ada apa-apanya. Dan ini termasuk yang sebab yang akan menjadikan seorang merasakan ringan, ya, dengan ujian tersebut. Qala faman wuffiqa lil-ihtida'i bihadzal huda alladhi arsyada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى. Sehingga siapa saja yang diberikan taufik diberikan taufik bimbingan, ya, untuk menempuh petunjuk ini, yakni apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah, hendaklah seorang hamba melihat, memperhatikan kepada orang-orang yang di bawahnya. Ya, ini yang dibimbing oleh Nabi. Maka akan terus menerus, ya, syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kuat dan semakin bertambah. Jadi syukurnya semakin kuat dan semakin bertambah, karena tidaklah dia, ya, melihat sekian banyak orang-orang yang dari sisi duniawiyah di bawahnya, kecuali dia akan semakin melihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walam tazal ni'amallahi 'alaihi tatra wa tatawala. Dan dengan itu pula menjadikan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terus berdatangan dan tiada hentinya tatawala. Kenapa demikian? Karena ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian bersyukur, kata Allah, lazidannakum, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan, tambahan nikmat yang berkonsekuensi nikmat yang telah datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bimbingan dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita terus Allah langgengkan dan Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi hendaklah kita memiliki cara pandang di dalam urusan-urusan dunia untuk memandang ke bawah ke orang-orang yang keadaan duniawiyah mereka di bawah kita. Wa man 'akasa al-qadiyyata tartafa'a nadharuhu وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق والثواب ذلك. Barang siapa yang membalik qadhiyah urusan ini, yakni dalam urusan dunia, ya, irtafa nazaruhu, ya, pandangannya ke atas, mengadah terus gitu, dan menjadilah dia senantiasa melihat kepada orang-orang yang di atasnya dari sisi kesehatan, ya, melihat sekian banyak orang sehat kok saya sakit, sebentar sakit ini sebentar sakit itu, ya. Demikian juga dari sisi harta melihatnya kepada orang-orang yang lebih daripada dia, ya. Dia mungkin dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, punya kendaraan bermotor, ya, roda 2 atau roda 3, ya, kayak, ya, bentar, dia melihatnya kepada yang lebih dari, ya, ditambah rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya roda empat, ya mungkin beruntungnya, sudah lumayan sebenarnya kan seperti itu. Dia lihatnya yang lain kok punya Xenia, Avanza, ya seperti itu. Diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya itu, ya. Dia lihat yang lainnya kok punya Fortuna, kayaknya enak ya, Fortuner. Kapan mau bersyukur kalau orang cara pandangnya seperti itu? Ya. Waris, demikian juga dalam masalah rezeki dan hal-hal yang lain yang mengikuti perkara-perkara tadi. Fa innahu la budda an yazdariya ni'mat Allah wa yafqada syukurahu. Kalau orang sudah seperti ini cara pandangnya, maka menjadi suatu kepastian untuk dia meremehkan, menganggap kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepadanya, sehingga hilanglah darinya sifat syukur. Ya, senantiasa merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya. Beda dengan orang lain, padahal yang akhirnya menganggap Allah Subhanahu wa taala walim. Ya. Apa di antaranya? Menganggap bahwa kenapa saya kok dapat rezeki seperti ini padahal saya lebih baik daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan. Akhirnya ya menganggap dirinya lebih, ya. Dan menganggap orang lain kurang, tetapi Allah memberikan yang lebih pada mereka. Jadi efeknya banyak, termasuk di antaranya su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala wa iyyadzu billah. Wa mata faqada asy-syukra tarahalat anhu an-ni'am wa tasabaqat ilayhi an-niqam wa intahina min al-gham wal-munazim wal-huzn ad-da'im wa tasakhuti lima huwa fihi min al-khair wa 'adami ar-ridha billahi rabban wa mudabbiran wa dhalika dararun fi ad-din wa ad-dunya wa khusranun mubin. Kapan seseorang kehilangan sifat syukur, maka tarahalat anhu an-ni'am, kenikmatan-kenikmatan itu akan hilang, akan pergi. Dan tasabaqat ilaihi an-niqam, hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, bencana-bencana akan berlomba-lomba mendatanginya. Ya, sebentar anaknya sakit, baru keluar dari rumah sakit, istrinya nyusul. Ya. Ya, istrinya sudah dibolehkan keluar, dianya kadang ngurus ini ngurus itu capek, akhirnya masuk rumah sakit misalnya, ya. Dan ini ya perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kalian kufur ketahuilah bahwa hukumanku sangat keras. Dimana berkonsekuensi hilangnya nikmat-nikmat dan berganti kenikmatan itu dengan bencana. Kata beliau, وَمْتُحِنَا بِالْغَمِّ الْمُلَازِمِ, sehingga akhirnya dia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keresahan yang terus-menerus. Ya, resah bawaannya. Ya, khawatir ini itu. Ya, kekhawatiran dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yakni yang belum terjadi. Wal huzni daim, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya kesedihan yang terus-menerus, kesedihan yang terkait dengan yang telah terjadi. Ya, kalau orang hatinya dalam keadaan demikian, ya, dengan perkara yang sudah terjadi sedih. Ya, dengan perkara yang belum terjadi khawatir. Kapan dia akan merasakan ketenangan hati? Ya. Sementara sumber kebahagiaan itu dari mana? Dari hati. Ya. Kemudian wa tasakhut lima huwa fihi min al-khair. Allah berikan kebaikan kepadanya, ya, tetapi dia justru murka dengan kebaikan-kebaikan itu. Karena menganggap apa? Menganggap kebaikan yang Allah berikan itu sedikit beda dengan orang lain. Wa adami ar-ridha billahi rabban wa mudabbiran, dan tidak adanya perasaan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, pemilik, pemudabbiran dan pengatur seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa dzalika dhararun fid din wa dunya wa khusranun bin. Dan yang demikian merupakan suatu bahaya yang mengancam agama seorang, karena dengan itu ya dia akan senantiasa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini adalah bahaya yang akan mengancam dunianya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan-kenikmatan tersebut karena tidak adanya rasa syukur hamba tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terjadi pada diri orang tadi yakni kerugian yang nyata, rugi di dunia dan akhirat wal iyadzu billah. Wala wa'lam anna man tafakkara fi kasrati ni'amillah wa tafattana li ala'illahi al-zahirati wal-batinah wa annahu la wasilata ilayha illa mahdu fadlillahi wa ihsani wa anna jinsan min ni'amillahi la yakbidul abdu ala ihsaihi wa ti'adadihi atau wa ta'adadihi fadlan an jami'il ajnas fadlan an syukuriha. Ketahuilah, siapa saja yang berupaya untuk memikirkan betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berupaya untuk memperhatikan terhadap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada jalan untuk sampai kepada kenikmatan tersebut, jadi sampainya nikmat-nikmat itu kepadanya kecuali betul-betul itu murni karunia dan kebaikan Allah. Ya, betul-betul semua itu murni karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang juga diingatkan oleh para ulama, ya, bahwa siapa yang pada dirinya ada perasaan saya pantas memang untuk mendapatkan itu, ya, maka dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Bahkan dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu karena sisi keadaan dialah yang menuntut untuk Allah Subhanahu wa taala memberinya. Ya, kita ingat ucapan Qarun. Ya. Ketika mereka orang-orang bertanya tentang harta-harta yang banyak yang dia miliki, ya, yang mungkin tidak ada manusia setelahnya yang bisa mengalahkan kekayaan Qarun. Ya. Dan ini untuk menjadikan pelajaran ibrah bagi kita. Ya, bagaimana orang yang diberikan keluasan harta tapi tidak ada syukurnya Allah benamkan bersama hartanya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan seperti ini oleh Allah karena ilmu saya. Artinya dia merasa bahwa dengan kondisi inilah yang menjadikan pantas untuk Allah memberi. Ya, dia tidak menyadari bahwa semata itu adalah murni karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi untuk menyadarkan diri kita bahwa apapun dari nikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu murni karunia dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keadaan kita yang dengannya pantas untuk kita diberi, bukan. Ini di sini diingatkan oleh beliau, ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa untuk sampai seorang kepada nikmat dari nikmat-nikmat Allah semuanya adalah karena keutamaan dan kebaikan dari Allah. Wa amma jinsan min ni'amillahi la yaqdirul 'abdu 'ala ihsaihi wa ti'dadihi. Bahasanya satu jenis saja dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitung dan membilangnya. Ya. Fadlan 'an jami'il ajnas. Lebih-lebih lagi kalau kita mau menghitung jenis-jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, fadlan an syukriha, untuk menghitung saja itu kita kewalahan, apalagi untuk apa mensyukurinya. Ya, contoh misalnya nikmat yang kaitannya dengan kesehatan, bukan banyak, ya. Organ kita, ya, yang ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada masing-masing kesehatan dan jalannya fungsi organ tersebut sesuai dengan fungsi yang semestinya, ini nikmat besar. Ya, contoh misalnya ginjal, ya, kan ada penyakit apa? Gagal ginjal. Itu harus apa itu? Harus cuci darah, ya. Ada yang jadwalnya seminggu 2 kali. Kalau 1 kali cuci darah berapa itu? Ya, kata orang kan sekarang ada BPJS, ini nggak mikir ya. Sekarang kita terlepas dari masalah itu ya. Sekarang kalau bayar, ya, 1 kali cuci darah berapa? 400 ribu. Sepertinya 1 juta. Ya, jadi kalau gaji, jadi jangan mikir gaji. Yang penting sehat dulu katanya. Ya, utang sana, utang sini kan begitu ya. Itu. Ya, giliran Allah takdirkan yang sakitnya meninggal, mikir utang berarti. Nah ini baru satu organ. Ya, belum lagi ya yang lebih parah daripada itu, misalnya. Ya, sekarang ada kanker ya, tumor misalnya, ya menyerang organ ini, menyerang organ itu, harus di kemo, harus di ini, harus di itu, ya. Dan yang lain dari organ-organ kita, oleh karena itu termasuk, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kita, ya, banyak berzikir kepada Allah. Ya, di pagi dan petang dan di waktu-waktu luang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau ya, sebagai contoh misalnya keutamaan 2 rakaat dari salat duha. Ya, di antaranya bahwa kita ini kan tersusun dari tulang-tulang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 360 ruas. Dalam tubuh kita. Setiap ruas atau setiap persendian, sambungan antara satu ruas dengan ruas yang lainnya, itu menuntut sedekah dari kita. Ya. Jadi, tertuntut dari kita untuk sehari, perharinya itu 360 sedekah. Ada sudah berapa sedekah antum pagi ini? Yes. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat dari salat duha itu mencukupi dari 360 sedekah ini. Ya. Dari sini penting hal-hal yang mungkin bagi kita ya. Oh, nanti saja. Ya. Kalau ada kesempatan jangan ditunda nanti saja, karena at-taswif ya menunda-nunda dari beramal soleh ini ya terkadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan urusan ini urusan itu yang semestinya tadi sudah bisa dijalankan kan begitu. Jadi kembali ke sini bahwa menghitung-hitungnya saja sudah kita tidak mampu, apalagi kalau kita mensyukurinya, ya, apalagi untuk mensyukurinya ini lebih tidak mampu lagi. Fa'innahu yadarru ila al-i'tirafi at-tam bin ni'am, sehingga dari sisi ini menuntut secara pasti keharusan bagi seorang hamba untuk betul-betul mengenal, ya, secara sempurna kenikmatan Allah Subhanahu wa taala wa kathratis sana'i 'ala Allah, dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, wastahya min rabbih an yasta'ina bi syai'in min ni'amihi 'ala ma la yuhibbu wa yarda, dan agar dia malu kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan sesuatu dari kenikmatan-kenikmatannya tersebut, mata, telinga, dan yang lain dari kenikmatan Allah, untuk kemudian digunakan pada perkara-perkara yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Dan untuk kita menyadari bahwa semua yang kita berbuat dengan anggota-anggota badan kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa aujaba lahu al-haya' min rabbih, alladhi huwa min afdali syu'abil iman, dan mewajibkan ketika seorang menyadari besarnya nikmat Allah dan kurangnya syukurnya untuk dia malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara seutama-utama cabang keimanan. Fastah li rabbih an yarahu haitsu nahah atau yafqidahu haitsu amarahu, sehingga dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah, atau ya, dia luput dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah memerintahkan ini ternyata dia tidak menjalankan. Kemudian kata beliau, walamma kana ala syukri madarul khairi wa unwanuhu, tatkala bergantung kepada kesyukuran, ya, kebaikan seorang dan tanda-tanda kebaikan, jadi bergantung kepada syukurnya seorang, seseorang akan meraih kebaikan dan hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu, fala tad'anna an takula dubura kulli salatin maktubah, maka jangan sampai engkau meninggalkan untuk engkau berzikir, ya, di akhir dari salat-salat wajibmu, untuk engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku di dalam memperbaiki ibadahku. Di sini pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau Mu'adz bin Jabal, dan pengajaran secara umum untuk umatnya agar banyak berdoa, khususnya sebagaimana diminta di sini di akhir dari salat-salat wajib, yakni sebelum salam, untuk seorang mengucapkan zikir ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mengingatnya. Dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, seorang akan terhalang dari hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepadanya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati seorang akan menjadi tenang. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur kepadanya, karena dengan syukur seorang kepada Allah akan menjadikan tambahan kenikmatan dan penjagaan kenikmatan dari Allah, dan memohon pertolongan kepada Allah untuk diperbaiki ibadahnya, karena tanpa ibadah yang benar Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga berdoa, Allahumma ij'alni laka syakkaran laka zakkaran, ya Allah, jadikanlah diriku sebagai orang yang banyak bersyukur kepadamu, sebagai orang yang banyak mengingatmu. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni u'zama u'addimu syukraka wa ukthiru dhikraka wa attabi'u nushaka wa ahfadhu wasiyyataka, ya Allah, jadikanlah diriku orang yang mengagungkan syukur kepadamu, orang yang banyak berzikir kepadamu, dan orang yang banyak mengikuti nasihatmu, dan orang yang banyak menjaga wasiatmu. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menutup keterangan dari hadis ini, hadis Abi Hurairah, wa qad i'tarafa a'zamu syakirina bil 'ajzi 'an syukri ni'amillah, dan paling agungnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah menyadari ketidakmampuan untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi saja yang dikatakan sebagai a'dadun nas, manusia yang betul-betul paling menghamba, paling melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengakui ketidakmampuannya untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaik, Aku tidak mampu untuk menghitung-hitung pujian untukmu, pujian yang pantas untukmu. Aku tidak mampu. Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau sebagaimana yang kau puji atas dirimu. Wallahu a'lam. Baik, ini akhir dari keterangan beliau terhadap hadis Abi Hurairah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.